وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله kita langsung melanjutkan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita telah sampai pada konsekuensi syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Ats-tsalits," konsekuensi yang ketiga dari makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah ayyajtaniba ma naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu biduni taraddudin. Konsekuensi yang ketiga dari makna syahadah anna Muhammadar Rasulullah yaitu hendaknya seseorang menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa taraddud, tanpa ada keraguan lagi bagi dia. Yaitu ketika kita mendengar larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka langsung kita bersegera untuk menjauhinya dan tidak melakukannya karena dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah makna konsekuensi yang ketiga dari syahadah anna Muhammadar Rasulullah. La yaqul hadza laisa fil Qur'ani fayahlik. Jangan sampai ada yang mengatakan bahwa larangan ini tidak ada di Quran. Jangan sampai ada seorang yang mengatakan bahwa perkara ini tidak ada di dalam Al-Quran, maka dia akan celaka, yakni dia akan sesat. Sebagian orang, sebagian kaum muslimin, yang mana mereka itu adalah hanya mau mengambil dari Al-Quran saja dan mereka tidak mau mengambil dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan syubhat dan ini merupakan kesesatan yang salah. Ini adalah kebatilan. Tidak bisa kita hanya mengambil menerima kitabullah tanpa kita menerima sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan cukup kita mengambil dari Al-Quran saja, kitabullah itu sudah cukup, kita tidak butuh dengan selainnya. Maksudnya kita tidak butuh dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, cukup kita dengan kitabullah. Ini hujjah mereka. Kita cukup dengan Al-Quran, tidak butuh dengan hadis. Maka kita menjawab, kata Syekhul Utsaimin, li'annana naqul, maka jawaban kita adalah ma ja'a fis sunnati faqad amara Al-Quranu bittiba'ih. Seluruh apa yang datang di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Quran itu telah memerintahkan untuk mengikutinya. Jadi kita menjawab kepada mereka, yaitu orang-orang yang mengatakan cukup kita dengan Al-Quran, kita tidak butuh dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita jawab kepada mereka, iya betul, kita mencukupi dengan Al-Quran. Akan tetapi di dalam Al-Quran, di dalam kitab Allah Azza wa Jal, di dalam Al-Quran itu terdapat perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban kepada syubhat mereka. Mereka mengatakan kita tidak butuh dengan hadis, kita cukup dengan Al-Quran, tidak perlu dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jawab, iya, kita tidak butuh dengan hadis, tapi lihat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayatnya Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mengatakan demikian, dia tidak mengamalkan, dia tidak konsekuen dengan ucapannya. Dia tidak konsekuensi dengan ucapannya dia sendiri. Hakikatnya dia tidak beramal dengan Al-Quran juga. Orang yang mengatakan bahwa kita cukup dengan Al-Quran, itu mereka tidak konsekuensi dengan ucapannya. Karena di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk kembali kepada Nabi Muhammad, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita akan mengetahui salat, bagaimana kita akan mengetahui tata cara salat, zakat, puasa dan seterusnya jika kita tidak melihat sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini syubhat yang batil, ini syubhat yang batil. Dan orang yang mengucapkan syubhat ini, dia tidak mengamalkan, tidak konsekuen dengan ucapannya dia sendiri. Karena di dalam Al-Quran itu, Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayatnya telah memerintahkan kita semua untuk mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Lihat di sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan. Ini ayat dalam Al-Quran. وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ. Dan seluruh apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuh, maka ambillah, ikutilah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa larangan, maka jauhilah. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inni utitul Quran wa mithlahu ma'ah. Sesungguhnya aku ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, yaitu kalamullah dan yang semisalnya yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kecuali wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ucapan manusia biasa. Maka syubhat sebagian orang yang mengatakan kami tidak butuh dengan hadis, kami cukup dengan Al-Quran, maka ini mudah dibantah. Karena yang dalam ayat Al-Quran sendiri Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk mengambil sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perintah dan larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan syubhat yang batil. Kemudian kita lanjutkan, walaqad hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min hadza wa amsalihi alladhi yaqulu hadza laysa fil Qur'an. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan dari orang-orang yang seperti ini, memperingatkan umatnya dari kesesatan yang seperti ini, syubhat yang seperti ini, yaitu yang mengatakan bahwa ini perkara, ini sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran, maka kita tidak akan mengikutinya. Kita hanya mengikuti yang ada dalam Al-Quran. Rasulullah SAW telah memberitakan kepada umatnya akan terjadi hal yang demikian. Rasulullah SAW bersabda, La alfayanna ahadakum ala arikatihi ya'tihi al-amru min indi fayaqulu ma adri ma kana fi kitabillah ittaba'na. Lihat Rasulullah SAW bersabda di sini, La alfayanna ahadakum ala arikatih. Benar-benar aku mendapatkan salah seorang di antara kalian, ala arikatih, duduk bertelekan di tempat duduknya. Kata Rasulullah SAW, La alfayanna ahadakum ala tarikatih. Benar-benar aku mendapatkan salah seorang di antara kalian, yang mana dia duduk di atas tempat duduknya dengan bertelekan. Ai jalisan mutabakhiran muta'adziman, yaitu duduk dengan keangkuhan dan kesombongan. Ya'tihil amru min indi fayaqulu ma adri ma kana fi kitabillah ittaba'na. Datang sunnah-sunnah, hadis-hadis yang disampaikan kepadaku, yang disampaikan dariku. Kata Rasulullah SAW, datang kepada orang ini hadis-hadis sunnah-sunnahku, fayaqul, kemudian dia mengatakan, saya tidak tahu ini, kami tidak mengetahuinya. Maka nafi kitabillah ittaba'na, dia mengucapkan, apa yang kami dapat dari Al-Quran, itu yang kita ikuti. Saya tidak tahu sunnah-sunnah Rasulullah SAW, akan tapi saya hanya mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran. Rasulullah SAW telah memperingatkan akan terjadi orang-orang yang semisal ini. Dia, kata Rasulullah SAW, benar-benar aku mendapatkan salah seorang di antara kalian duduk bertelekan di atas sofanya, kemudian datang sunnah-sunnahku kepada dia, dan dia mengatakan aku tidak mengetahuinya, akan tapi aku, aku hanya mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran, yaitu kitabullahi azza wa jal. Dan apa yang tidak kami dapatkan dari dalam Al-Quran, kami tidak mengikutinya. Ini maksud dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan tentang orang-orang yang seperti ini, yang tidak mau mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malif Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala melanjutkan, ma annana naqul kullu ma jaa'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad jaa'a fil Qur'ani, karena Allah taala qala wattabi'uhu la'allakum tuflihun. Maka kita menjawab bahwa seluruh apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu juga telah datang di dalam Al-Qur'an. Seluruh yang datang dari Rasul itu hakikatnya juga telah datang dalam Al-Quran. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wattabi'uhu, dan ikutilah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kalian selamat, agar kalian beruntung. Wahuwa amun fi kulli maqal, dan ayat ini, wattabi'uhu, perintah untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu umum, mengikuti seluruh apa yang diucapkannya. Ini konsekuensi dari hakikat makna syahadah anna Muhammadar Rasulullah yang ketiga, yaitu kita meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik larangan tersebut ada dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini juga terdapat faedah, yaitu bantahan terhadap syubhat orang yang mengatakan bahwa kita cukup mengambil Al-Quran saja dan tidak butuh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian konsekuensi dari kalimat syahadah anna Muhammad Rasulullah yang keempat, ar-rabi', adalah alla yuqaddama qawlu ahadin minal bashar ala qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hendaknya seseorang yang mengucapkan syahadah anna Muhammadur Rasulullah untuk tidak mengedepankan ucapan seorang manusia dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi yang ketiga dari syahadah anna Muhammadur Rasulullah. Yang keempat dari konsekuensi makna syahadah anna Muhammadur Rasulullah, yaitu tidak mengedepankan ucapan manusia dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadza la yajuz an tuqaddima qawlu fulan al-imam min a'immatil muslimin ala qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini tidak boleh seorang muslim untuk mendahulukan ucapan seorang imam, sekalipun seorang imam dari kalangan a'immatul muslimin lebih dikedepankan ucapannya daripada ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak merealisasikan makna syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang seperti ini, yang lebih mengedepankan ucapan imam daripada ucapan Rasul, ini hakikatnya dia tidak berkonsekuensi, dia tidak merealisasikan makna syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Maka yang wajib bagi seorang muslim untuk mengedepankan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seluruh manusia, baik seorang alim, baik seorang imam, akan tapi ucapan imam tersebut menyelisihi ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk meninggalkan ucapan imam, ucapan orang alim itu, dan kita mengambil ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena yang lebih kita kedepankan adalah ucapan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di annaka anta wal imam yalzamukuma ittiba'ur rasul, karena engkau wal imam, dan juga imammu yang kau sebutkan ucapannya itu, dua-duanya semuanya harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamu dan imammu sama-sama harus wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh engkau lebih mengedepankan ucapan imammu, karena imammu itu juga harus mengikuti ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jika imammu salah, janganlah diikuti. Ikutilah yang benar, ikutilah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karya itu, Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata dalam tafsir ayat, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Imam Ahmad rahimahullahu taala menafsirkan ayat ini, yaitu ayat falyahdhar, maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintah Allah dan Rasulnya, menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Antusibahum fitnah, akan menimpa kepada mereka fitnah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka waspadalah bagi orang-orang yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, akan ditimpakan kepada mereka fitnah. Al-Imam Ahmad menafsirkan apa maksud fitnah, apa makna fitnah. Al-fitnah yang dimaksud adalah syirik. Al-fitnah yang dimaksud adalah syirik. Orang yang menyelisih perintah Rasul SAW, yang dikhawatirkan akan ditimpakan kepada dia fitnah, yaitu asyirik, kesyirikan. Pertama dia menyelisihi, kemudian lama-lama dia akan terus semakin jauh, dan sampai kepada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah taala melanjutkan. لعل إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. Yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat tadi adalah syirik. Kemudian kata Imam Ahmad, لعل إذا أراد بعض إذا رد بعض قوله, yaitu sangat mungkin sekali orang yang menolak ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menimpa kepada hati dia kesesatan, syai'un minaz zair. Orang yang menolak ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menimpa kepadanya kesesatan yang ada pada hatinya, akan menimpa kepadanya kesesatan, kemudian dia akan celaka dari perbuatan tersebut. Dia akan celaka disebabkan dia menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat ini terdapat peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang tidak mau mengambil ucapan, tidak mau mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan lebih mengutamakan, lebih mengedepankan ucapan seorang alim, seorang imam dari a'immatul muslimin, yaitu akan ditimpakan kepada mereka kesesatan di dalam hatinya, kemudian terus kesesatan itu akan terus berlanjut, dan Allah subhanahu wa ta'ala terus memalingkan orang ini disebabkan dia menyelisihi perintah, menyelisihi ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih mengedepankan ucapan seorang imam tersebut dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus dia keadaannya demikian sampai dia celaka, fayahlik, maka dia akan celaka dan binasa. Dan juga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, inni la'ajabu liqaumin ya'rifuna al-isnad wa sihhatahu wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Sungguh, kata Imam Ahmad, sungguh aku heran terhadap suatu kaum, sebagian golongan manusia, sebagian kaum muslimin, yang mereka itu mengetahui isnad ini, isnad yang datang, hadis yang datang kepada mereka dengan sanad yang sahih, akan tahu mereka pergi meninggalkan hadis yang sahih tersebut dan mengambil ucapan Sufyan dan atau imam yang selainnya. Jadi kata Imam Ahmad, aku sangat heran terhadap orang-orang yang telah sampai kepada mereka hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun mereka lebih memilih pendapat Sufyan ats-Tsauri atau pendapat imam selain beliau rahimahullahu taala. Dan juga Imam Malik rahimahullah ta'ala beliau berkata, kullun yukhadhu min qawlihi wa yurad. Seluruh manusia, seluruh orang yang berucap itu bisa diambil ucapannya dan bisa juga ditolak. Seluruh kita semua, seluruh anak Adam itu bisa diambil ucapannya dan bisa ditolak, kecuali sahib hadal qabr, kecuali penghuni kubur ini, yaitu kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mereka semua sepakat bahwa mereka mengatakan idza arada qawli qawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada' qawli wa khudh qawla Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam yang empat itu mereka sepakat mengatakan idza arada, jika bertentangan ucapanku, jika ucapanku itu bertentangan dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kata mereka fada' qawli, maka buanglah, maka tinggalkanlah ucapanku, jangan diambil, dan ambillah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian kata para ulama. Para ulama mereka tidak mengajarkan kepada manusia, tidak mengajarkan kepada umatnya, kepada kaum muslimin untuk mengikuti mentaklid mereka, akan tetapi mereka mengajarkan kepada kaum muslimin untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka sepakat Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga Imam Abu Hanifah, mereka sepakat mengucapkan bahwa jika ucapan kita menyelisihi, bertentangan dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jangan diambil, tinggalkanlah ucapan tersebut dan ambillah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang seharusnya bagi seorang muslim, yang seharusnya bagi seorang alim, agar mendidik, agar mengajarkan kepada umatnya, ummah, mengajarkan kepada kaum muslimin untuk terus mengikuti perkataan, perintah dan larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti hukum-hukum yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan sifat taklid, meninggalkan at-taklid, yaitu mengikuti tanpa didasari ilmu. Kata Syekh Utsaimin, li'annaka anta wal imam yalzamukuma ittiba'ur rasul, karena kamu dan imammu semuanya, dua-duanya itu harus wajib sama-sama mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma a'zama qawlu man idza hajajtahu wa qulta qala Rasulullah qala lakin al imam fulan qala kadza wa kadza. Dan betapa besarnya ucapan seseorang ketika dikatakan kepada dia, ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tapi dia menjawab tidak, akan tapi imam fulan mengatakan demikian dan demikian. Kita katakan kepadanya ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun dia menjawab, membantah, akan tapi ini ucapannya fulan, ucapan imam fulan, ucapan seorang alim fulan, imam besar. Maka kata Syekh Utsaimin, fa hadhihi azimah, ini merupakan sesuatu yang sangatlah besar, dia berani menolak ucapan Rasul dengan mengedepankan ucapan seorang alim tersebut. Ini merupakan sesuatu yang amat besar, bukan perkara yang remeh. Dia meninggalkan ucapan Rasul dan lebih mengedepankan ucapan imam tersebut. Idza la yahillu li ahadin ay yu'aridu qawlan nabi sallallahu alaihi wasallam biqauli ahadin minal makhlukin ka'ina man kan. Karena tidak halal, tidak boleh atau haram hukumnya seseorang itu mengedepankan ucapan salah seorang dari makhluk yang menyelisihi ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia orangnya, orang alim, orang jahil, orang pintar, orang yang tidak pintar, seluruh kita, siapapun keadaan orang tersebut, mau ustadz, kiai dan seterusnya, semuanya itu wajib mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita lebih mengedepankan ucapan mereka jika ucapan mereka itu menyelisihi ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta innahu dzukira an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama' aqulu qawla Rasulillah wa taqulu qala Abu Bakr wa Umar. Lihat di sini Syekh Utsaimin menyebutkan salah satu asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, salah seorang ulama dari kalangan sahabah, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata ketika melihat kaum muslimin terus menyebutkan ucapan Abu Bakar, lebih mengedepankan ucapan Abu Bakar dan ucapan Umar, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, memperingatkan manusia tentang keadaan seperti ini. Kata Ibnu Abbas, yushik antanzila alaikum, dikhawatirkan akan ditimpakan kepada kalian, akan diturunkan hujan dari langit, akan ditimpakan kepada kalian batu-batu yang turun dari langit. Dikhawatirkan akan ditimpakan kepada kalian semua ini batu-batu dari langit. Aku mengucapkan qala Rasulullah, aku mengucapkan, ini adalah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tapi kalian mengucapkan ini adalah ucapan Abu Bakar dan Umar. Kata Ibnu Abbas, hampir-hampir kalian ini akan ditimpakan kepada kalian batu dari langit, batu-batuan dari langit, karena kalian lebih mengedepankan ucapan Abu Bakar dan Umar dibanding Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku mengucapkan ucapan Rasul, namun kalian mengucapkan ucapan Abu Bakar dan Umar. Ini sangat berbahaya, ini tidak boleh. Hatta sahabat sekalipun tidak boleh kita lebih mengedepankan ucapan sahabat daripada ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi siapa imam orang ini, siapa ustadz dia, siapa tokoh dia yang harus lebih dikedepankan ucapannya daripada Abu Bakar. Abu Bakar saja tidak boleh kita ambil ucapannya jika ucapan beliau menyelisih ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, terlebih imamnya kamu yang kamu sebutkan tersebut. Wa man imamu hadzal rajul al mujadil bin nisbah ila Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, dan siapa imam orang ini, siapa imam orang yang mengatakan imam saya berkata demikian, siapa imam dia jika dibandingkan dengan Abu Bakar, jika dibandingkan dengan kedudukan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Mereka saja tidak boleh kita mengambil ucapan mereka jika ucapan mereka itu menyelisihi ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna atau hakikat makna syahadah anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensi yang harus kita pahami, yaitu kita hendaknya lebih mengedepankan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ucapan selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia, kita harus lebih mengedepankan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, al-khamis, konsekuensi dari makna syahadah la ilaha syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Yang kelima adalah alla yabtadi'a fi dinillah ma lam ya'ti bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak melakukan kebid'ahan, tidak melakukan ajaran-ajaran yang baru dalam agama ini, dalam agama Allah yaitu agama Islam, sesuatu yang belum pernah dibawa, yang belum pernah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang melakukan bid'ah itu mereka tidak merealisasikan makna syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Karena di antara konsekuensi syahadah anna Muhammadar Rasulullah yaitu tidak melakukan kebid'ahan dalam agama yang telah dibawa, yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sawa'un aqidatan aw qawlan aw fi'lan. Baik itu kebid'ahan dalam bentuk akidah atau kebid'ahan dalam bentuk ucapan ataupun kebid'ahan dalam bentuk perbuatan, semua itu terlarang. Yang namanya bid'ah, sesuatu yang baru yang diajarkan di dalam agama ini yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik berupa keyakinan yang menyelisih keyakinan salafus saleh, keyakinan Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu pula ucapan seperti zikir-zikir, wirid-wirid yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga baik itu fi'lan atau perbuatan, banyak perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan agama yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini semua merupakan kebid'ahan dalam agama Islam. Wa 'ala hadza fa jami'ul mubtadi'in lam yuhaqqiqu syahadata anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karena itu, maka seluruh orang yang melakukan bid'ah, mereka itu adalah orang-orang yang tidak mewujudkan. Mereka bukanlah orang yang benar-benar mewujudkan hakikat makna syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Li'annahum zadu fi syar'ihi ma laysa minhu. Karena mereka adalah orang-orang yang menambah syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada sebelumnya, yang tidak pernah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang melakukan kebid'ahan itu mereka bukanlah orang yang mewujudkan makna syahadah anna Muhammadar Rasulullah, karena mereka telah menambah ajaran yang baru dalam Islam yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah dibimbing, dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka walam yata'addabu ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak memiliki adab dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak memiliki adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena agama ini telah sempurna, agama Islam telah sempurna, seluruh kebaikan pasti Rasul SAW telah menjelaskannya. Beliau adalah orang yang paling semangat untuk menjelaskan kebaikan kepada umatnya, dan seluruh yang namanya kejelekan, yang namanya dosa, itu telah diterangkan secara gamblang. Kebaikan dan kejelekan semua itu sudah diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Ayat ini turun ketika sebelum wafat beliau sallallahu alaihi wasallam, di akhir-akhir hari sebelum beliau wafat, yaitu di peristiwa Hajjatul Wada, yang di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa haji tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ba'da subuh beliau berdiri berkhutbah di hadapan manusia yang sangatlah banyak. Pada subuh beliau berkhutbah di hadapan manusia, menjelaskan seluruh syariat Islam, menjelaskan seluruh perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa yang Allah larang, menjelaskan wahyu yang turun kepada beliau dari awal sampai akhir. Rasul sallallahu telah membeberkan, menjelaskannya secara gamblang. Rasul sallallahu berkhutbah dari ba'da subuh sampai zuhur, kemudian zuhur beliau salat. Setelah zuhur beliau berdiri lagi dan melanjutkan khutbahnya sampai asar, kemudian asar salat, beliau berdiri lagi setelah asar dan melanjutkan khutbahnya sampai waktu maghrib. Demikianlah Rasulullah SAW dalam peristiwa tersebut, turunlah ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan kepada kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan pula kenikmatanku kepada kalian, wa raditu lakumul islam adina, dan sungguh aku telah meridhai Islam itu sebagai agama kalian. Dan juga Rasulullah SAW dalam peristiwa tersebut juga mengatakan kepada para sahabat, Allahumma fashhad, ya Allah saksikanlah ini. Ala hal balagh, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, bertanya kepada kaum muslimin yang hadir di depan beliau, ala hal balagh, lihatlah apakah aku sudah menyampaikan. Mereka menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan seluruh apa yang kau diperintahkan oleh Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi mengangkat tangannya ke atas langit, Allahumma fashhad, ya Allah saksikanlah peristiwa ini, ya Allah saksikanlah ini semua. Dan Rasul sallallahu telah selesai mengemban amanah, mengemban agama ini dengan sempurna. Rasul sallallahu mengatakan, Allahumma fashhad, ya Allah saksikanlah ini. Dan ini menunjukkan bahwa agama Islam telah sempurna dari awal sampai akhir, dan tidak ada yang namanya kekurangan lagi padanya. Berarti orang yang melakukan kebid'ahan, dia sungguh tidak memiliki adab dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melakukan kebid'ahan itu hakikatnya dia menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dua hal. Orang yang melakukan kebid'ahan, dia menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dua hal. Yang pertama, imma orang ini dia adalah orang yang menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul itu belum menyampaikan agama ini secara sempurna. Jadi orang yang melakukan kebid'ahan, hakikatnya dia itu telah menuduh Rasul. Imma dia menuduh Rasul itu, Rasul tidak menyampaikan agama ini secara sempurna, karena di sana masih ada kebaikan yang belum dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasul menyembunyikan ilmu atau menyembunyikan wahyu yang masih ada, yang belum tersampaikan kepada umatnya. Inilah hakikat orang yang melakukan kebid'ahan. Imma dia menganggap, menuduh bahwa Rasul belum sempurna menyampaikan seluruh perintah, seluruh kebaikan yang ada dalam agama ini belum sempurna disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa imma, dan yang kedua, hal yang kedua adalah, imma orang ini, orang yang melakukan bid'ah itu menuduh bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam jahil, bahwa Rasulullah SAW tidak tahu bahwa ternyata masih ada perkara yang bagus, perkara yang khair yang belum diketahui oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini merupakan mencela, termasuk tidak memiliki adab dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang melakukan perkara-perkara yang baru dalam agama, berarti dia telah menuduh dari di antara apa salah satu dari dua hal, yaitu imma dia menuduh bahwa Rasul SAW bahwa Rasul SAW belum menyampaikan perkara tersebut, menuduh bahwa Rasul masih menyembunyikan ilmu, yang mana Allah berfirman innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ilmu yang telah kami sampaikan kepadanya, maka kata Allah ulaika yal'anuhumullah, maka dia akan dilaknat, maka dia adalah orang yang terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh seluruh orang yang melaknatnya. Jadi orang yang melakukan kebid'ahan, dia telah menuduh bahwa Rasul telah menyembunyikan ilmu. Dalam keadaan orang yang menyembunyikan ilmu itu adalah perkara yang sangatlah dosa yang besar. Allah melaknat orang-orang yang tidak mau menyampaikan ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa imma orang ini menuduh bahwa Rasul SAW jahil, tidak tahu ternyata masih ada perkara-perkara yang baik dalam agama yang belum diketahui oleh Rasul SAW. Inilah kebid'ahan yang sangat banyak dan terjadi di zaman-zaman setelah Rasul SAW. Oleh karena itu Rasul SAW telah meringatkan kepada umatnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, maka sungguh orang yang akan hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan menyaksikan perselisihan yang sangatlah banyak. Maka kata Rasul memberikan nasihat, memberikan pegangan, memberikan solusi bagaimana caranya kita mengatasi perselisihan-perselisihan tersebut, وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, yaitu kita hati-hati dari muhdatsatil umur, yaitu kebid'ahan yang baru dalam agama. Yaitu solusinya adalah al-ittiba' bil kitab wa sunnah. Solusi dari perselisihan tersebut adalah mengikuti kitab dan sunnah. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga telah mewasiatkan, taraktu fikum amrain, aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara. Ma intamassaktum bihim, yang mana jika kalian berpegang teguh dengan kedua perkara tersebut, lan tadillu abada, kalian sungguh tidak akan tersesat lagi selama-lamanya. Apa kedua perkara itu? Yaitu kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnah-sunnahku. Demikianlah ajaran atau solusi atau cara bagaimana agar kita selamat dari bid'ah, dari kebid'ahan, yaitu hendaknya kita untuk terus betul-betul mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sana ada beberapa sebab yang menjatuhkan, yang menyeret seseorang itu terjatuh ke dalam kebid'ahan, yaitu adalah yang pertama adalah kejahilan dia tentang agama Islam, kejahilan dia tentang hukum-hukum agama. Ini sebab pertama yang menyeret seseorang itu terjatuh dalam kebid'ahan. Imma dia itu adalah orang yang jahil, tidak tahu hukum-hukum Islam, tidak tahu ajaran yang dibimbingkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jahil ini adalah sebab pertama seorang itu terjatuh dalam kesesatan. Ataupun yang kedua sebab terjatuhnya seorang itu kepada kebid'ahan, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Dia bukan orang yang jahil, dia tahu ilmunya, akan tapi dia lebih mengedepankan nafsunya, lebih mengedepankan hawa nafsu dia. Maka ini merupakan penghancur orang ini, yaitu mengikuti hawa nafsu dia. Dia tidak mau mengikuti ilmu yang telah dia ketahui, akan tapi dia lebih mengedepankan hawa. Al-hawa merupakan penyakit yang sangatlah berbahaya. Orang yang lebih mengedepankan hawa nafsu, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan orang tersebut di atas ilmu yang dia miliki. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin. Apakah kamu melihat orang yang selalu mengikuti, mengekor kepada hawa nafsunya, maka Allah Subhanahu wa taala itu menyesatkan dia di atas ilmu yang dia telah miliki. Ini lebih berbahaya daripada keadaan yang pertama. Ini mengikuti hawa nafsu itu lebih berbahaya daripada keadaan yang pertama. Keadaan yang pertama adalah orang yang jahil, betul-betul jahil, dia tidak tahu mana yang benar, tidak tahu mana yang salah. dia jahil, akhirnya dia jatuh ke dalam kebid'ahan, jatuh ke dalam kesesatan. Adapun orang yang kedua, dia tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi dia lebih mengedepankan hawa nafsunya. Berapa banyak orang keadaan yang demikian, ini lebih parah kesesatannya. Sebagai contoh adalah tokoh Sa'id Aqil Siraj, orang yang sangat berbahaya, na'udzubillah, Allah subhanahu wa ta'ala sesatkan dia di atas ilmu yang telah dia miliki. Keadaan dia lebih berbahaya daripada orang yang pertama. Atau yang ketiga, sebab yang ketiga, yaitu adalah at-ta'assub lil ara'i wal ashkhas. Sebab terseretnya seseorang itu ke dalam kesesatan, kebinasaan, kehancuran, sebab yang ketiga adalah at-ta'assub, yaitu taklid, mengekor, mengikuti, yaitu ta'assub, fanatik terhadap orang-orang atau adat istiadat dia, fanatik terhadap tokoh atau orang yang dia cintai, orang yang dia agungkan, sehingga dia tidak mau menerima kebenaran tersebut, disebabkan dia lebih mengedepankan ucapan orang tersebut, dia lebih mengedepankan pendapat orang yang diagungkan tersebut. Maka ini tiga sebab seseorang itu terjatuh, hancur dalam kebinasaan. Yang pertama adalah jahl, yang kedua adalah karena hawa, yang ketiga adalah karena at-ta'assub, karena fanatik, membabi buta terhadap orang yang dianggap oleh dia, orang yang diagungkan oleh dia. Inilah tiga perkara yang di situ sebab seseorang itu terseret ke dalam kebid'ahan. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita untuk terus berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang telah sampai kepada kita, baik dari kitabullah wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dengan kita mengikuti al-ittiba' bil kitab wa sunnah adalah jalan keselamatan di dunia dan di akhirah. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.